Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba' yang pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dan menjelaskan secara ringkas dari kaidah yang kedua. Dari kaidah yang kedua. Fa insyaallah di kesempatan kita pada sore hari ini kita akan membaca dan memasuki ke kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah yang ketiga. Berkata al-muallif al-imam al-allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, al-qa'idah tsalitsah أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى قاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Kaidah yang ketiga, beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia-manusia yang beragam dalam ibadah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus di tengah-tengah umat yang model peribadatannya itu bermacam-macam, berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Di antara mereka pula ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sama sekali tidak membedakan bentuk peribadatan-peribadatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qatiluhum hatta la takuna fitnah وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah adalah asyirk. Yang dimaksud dengan al-fitnah adalah asyirk. Sehingga perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, maksudnya adalah perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan. Wa yakunad-din, dan sampai agama ini, yang dimaksud dengan agama adalah al-ibadah. Dan sampai ibadah seluruhnya itu hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah untuk menepis sebagian syubhat pemikiran yang rancu yang biasa digembor-gemborkan oleh ubadul kubur, para penyembah kuburan, yang mengatakan bahwasannya syirik itu apabila menyembah berhala, patung, atau yang semisalnya, batu atau pepohonan. Kalau menyembah para nabi, beribadah kepada nabi atau beribadah kepada orang yang soleh, itu bukan kesyirikan, namun itu tawassul, menjadikan mereka sebagai wasilah, perantara. Maka ini adalah bantahan untuk mereka, agar mereka kemudian kembali melihat perjalanan hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum yang model kesyirikannya itu banyak, model peribadatannya itu banyak. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah api, dengan berbagai macam peribadatan mereka. Namun macam-macamnya bentuk ibadah mereka itu sama sekali tidak dibeda-bedakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oh, kalau menyembah nabi ya mending, enggak apa-apa. Oh, yang menyembah malaikat mending. Lah, tidak demikian. Semuanya itu dianggap sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak membedakan, tidak memberikan mending-mendingan kepada sebagian ibadah. Namun semuanya itu diratakan, disamaratakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Lah, kalau seandainya beribadah kepada nabi, berdoa kepada orang soleh atau kepada malaikat, itu bukan kesyirikan, lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin? Yang telah kita jelaskan, ketika mereka beribadah, itu mereka beribadah menyembah kepada orang-orang soleh, menjadikannya sebagai perantara. Tapi diperangi juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini merupakan sebagai hujjah, sebagai dalil bahwasannya bagaimanapun bentuknya, kepada siapapun, ketika peribadatan itu diserahkan kepada selain Allah, meskipun itu kepada malaikat atau kepada para nabi, bahkan nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau itu merupakan jenis ibadah, maka itu merupakan kesyirikan. Dan sekali lagi, ketika seseorang beribadah kepada orang-orang soleh, maka itu merupakan diantara kesyirikan orang-orang jahiliyah. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini agar kemudian kita faham misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau secara umum yaitu para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan insyaallah itu semuanya sudah kita ketahui. Kita yakini bahwasanya misi utama mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan tauhid dan untuk memberantas dan memerangi kesyirikan. Kalau seandainya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Akan menerima taubat mereka. Namun kalau seandainya mereka masih bersikokoh kepada di atas kesyirikan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada kesyirikan lagi di muka bumi ini. Dan ibadah ini semata-mata diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting pula untuk kemudian kita jelaskan, jangan sampai kemudian disalahfahami atau mungkin dijadikan sebagai alasan bahwasannya paham Wahabi itu paham teroris yang suka menyerang, suka memerangi. Nah, perlu untuk dipahami, ini merupakan kalimat-kalimat yang global. Adapun nanti pelaksanaannya, maka tentunya di sana ada ketentuan-ketentuan syariat. Ketentuan-ketentuan syariat. Karena itu nanti kaitannya dengan berjihad. Berjihad kaitannya itu dengan nanti ketentuan-ketentuan syariat. Seperti di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya al-jihad ma'al amir. Berjihad itu bersama penguasa. Ketika suatu penguasa belum membolehkan, belum memberikan izin, maka kaum muslimin tidak boleh untuk berjihad. Kemudian pun di dalam memerangi kesyirikan, tentunya apabila yang dimaksud adalah perang fisik, itu yang paling hak awal itu adalah penguasa. Seorang rakyat, masyarakat, tidak diperbolehkan kemudian dengan semena-mena mengatasnamakan jihad, memerangi kesyirikan, lalu kemudian dia menimbulkan, membuat teror di sana-sini. Bukan seperti itu yang diajarkan dalam syariat Islam. Naam. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi kesyirikan. Akan tetapi dari sisi pelaksanaannya, itu nanti akan terkait dengan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan syariat di dalam berjihad. Nah, tidak seperti yang difahami, yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Nah, yang suka menebar teror di tengah-tengah masyarakat. Berdalil dengan keumuman ayat, berdalil dengan keumuman hadis, lalu kemudian tanpa bimbingan ulama, tanpa bimbingan ulama ussunnah, akhirnya dengan modal semangat yang membara, namun sufahaul ahlam, jangkauan pikirannya itu pendek. Sehingga seharusnya ayat Al-Quran itu sebagai rahmat untuk semesta alam, namun disebabkan karena mereka berjalan menjalani agama ini bukan di atas bimbingan para ulama, sehingga mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama Islam ini seperti halnya anak panah yang keluar menembus dari hewan sasarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini perlu bagi kita untuk kemudian menyampaikan agar kemudian tidak ada pihak yang salah memahami. Ketika mendengar ceramah-ceramah yang seperti ini, kemudian disimpulkan bahwasannya Salafi Wahabi itu suka menebarkan peperangan. Lah. Nah. Untuk menumpahkan darah, ahli sunnati wal jamaah itu sangat berhati-hati. Baik itu darahnya kaum muslimin, demikian pula darahnya orang-orang kafir. Nah, ahli sunnati wal jamaah sangat berhati-hati. Karena memang mengingat ancaman menumpahkan darah bukan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang benar, ini memiliki ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menumpahkan darah orang kafir yang tidak hak, yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya, juga mendapatkan ancaman yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah aw lam yajid 'urfal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa kafir mu'ahad, jiwa kafir yang telah membuat perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin, kemudian dibunuh, sudah ada ikatan damai, perjanjian damai, lalu kemudian seorang muslim, seorang hamba berkhianat dan membunuh orang kafir tersebut, maka Rasulullah mengancam dia tidak akan mencium aroma surga. Sehingga kita sangat berhati-hati. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali dalam pembahasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi diutus di tengah-tengah umat yang model ibadahnya itu beragam, berbeda-beda. Kesyirikan menyebar di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, nabi yang mulia, rasul yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk mendakwahi mereka, untuk mengarahkan mereka, untuk mengembalikan mereka kepada tauhid dalam keadaan mereka bermacam-macam di dalam peribadatan mereka. Nah, dan sekali lagi, dengan model apapun, untuk siapapun, ketika peribadatan itu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun, meskipun itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang Allah utus, ataukah ibadah tersebut diserahkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selama itu merupakan ibadah yang semestinya hanya untuk Allah, kemudian diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dia, maka itulah kesyirikan di antara model ibadah orang-orang jahiliyah yang kemudian mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Setelah beliau menyebutkan secara global demikian, maka beliau mulai menyebutkan satu persatu dalil-dalilnya. Dalil yang menunjukkan di antara manusia itu ada yang beribadah kepada malaikat, dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang menyembah para nabi, orang-orang soleh dan seterusnya, maka beliau menyebutkan satu persatu dalilnya. Beliau mengatakan wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syams wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Dalil yang menunjukkan di antara manusia ada yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Yani di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Sehingga jangan kalian menyembah, beribadah kepada matahari atau kepada bulan, namun beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu, apabila kalian betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara manusia ada yang menyembah demikian. Terlebih lagi tatkala matahari itu terbit. Nah, di situ mereka mulai beribadah, menyembah. Ketika matahari terbenam, di situ mereka melaksanakan ibadah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika matahari terbit, itu terbit baina qarnai syaitan. Terbit di antara dua tanduknya syaitan. Demikian pula tatkala terbenam, Oleh sebab itu kaum muslimin mereka dilarang untuk mengerjakan sholat, ya kan, untuk mengerjakan sholat pada saat matahari terbit atau pada saat matahari terbenam. Dua di antara waktu-waktu yang terlarang seseorang itu mengerjakan sholat. Sebagian para ulama menyebutkan secara umum, nah, baik itu sholat-sholat yang sifatnya sholat mutlak ataupun sholat-sholat muqayyad. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan hikmahnya, illahnya, sebab kenapa Rasulullah melarang mengerjakan sholat pada saat matahari terbit dan melarang pula mengerjakan sholat pada saat matahari terbenam, disebabkan ada unsur musyabah, ada unsur penyerupaan dengan orang-orang yang mereka menyembah matahari dan bulan. Ketika matahari terbit, penyembah matahari itu langsung mereka sujud kepada matahari. Ketika matahari terbenam, mereka juga sujud, nah, kepada matahari. Sehingga kalau kaum muslimin kemudian dibiarkan mengerjakan sholat pada saat matahari terbit, atau dibiarkan pula mengerjakan sholat pada saat matahari terbenam, nah, ini adanya apa? Penyerupaan dengan mereka ubadisyams wal qamar. Ada unsur penyerupaan, menyerupai, nah, kebiasaan model ibadahnya para penyembah matahari dan bulan. Sehingga Rasulullah melarang. Rasulullah melarang mengerjakan sholat pada saat matahari terbenam sampai betul-betul matahari itu meninggi. Demikian pula ketika matahari terbenam, kita tidak boleh mengerjakan sholat sampai betul-betul matahari itu terbenam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang menyembah matahari dan bulan. Kemudian berikutnya, wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Dan dalil yang menunjukkan di antara manusia itu ada yang menyembah malaikat, malaikat Jibril atau yang lainnya, adalah firman Allah yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, ayat yang ke-80, afan. Ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai rob-rob atau tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebabkan adanya manusia yang menyembah kepada malaikat, ada yang menyembah para nabi, lalu Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan malaikat-malaikat atau para nabi itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta kepada mereka, dengan berdoa kepada mereka, sujud mungkin, atau menyembelih, nazar kepada mereka, dan seterusnya dari bentuk-bentuk ibadah diserahkan kepada malaikat. Maka itu merupakan bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ini bantahan kepada apa yang kita sebutkan tadi, di antara manusia kaum muslimin ada yang membuat syubhat bahwasannya kesyirikan itu kalau yang diibadahi itu adalah berhala, ya kan, seperti pada zaman-zamannya Nabi Ibrahim, ya kan, banyak berhala. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim itu sendiri adalah apa, tempat produksinya patung berhala, nah, Azar, orang yang memiliki profesi membuat patung berhala yang kemudian disembah oleh kaum yang ada saat itu. Akhirnya terjadilah kisah-kisah dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rasulullah ketika Nabi Muhammad diajak ke Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diajak untuk, ya, ini semacam ritual. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beralasan, saya sakit. Padahal beliau tidak sakit, namun beliau melakukan tauriyah, nah, bukan dusta, tapi dengan niatan apa? Saya sakit nanti, gitu. Ya, nanti-nantinya sakit, tapi sekarang enggak. Itu tauriyah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun membuat makar. Ketika mereka sudah enggak ada, wah, dihancurkan, disisakan yang apa? Yang besar. Ketika kaumnya kembali, ngamuk semua. Siapa? Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicurigai, datangkan nih. Fa'tubihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Ya. Fa'tubihi ala ayunin nas. Datangkan Ibrahim sini. Nah, tanya dia, interogasi. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nah, Ibrahim mengatakan bal fa'alahu hadza kabiruhum. Yang melakukan itu ini yang paling besar di antara mereka. Nah, ya orang ini ya tauriah lagi. Orang-orang menyangka yang melakukan Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukan itu yang paling besar. Padahal Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukan itu adalah ini yang dimaksud dengan ini itu ya saya. Gitu. Kabiruhum hada ini yang paling besar. Nah, akhirnya ditantang oleh Nabi Ibrahim. Ya, tanya dia kalau bisa ngomong. Alhamdulillah akhirnya sampai pada kesimpulan Nabi Ibrahim pun akhirnya dihukum. Dihukumnya dengan hukuman apa ikhwan? Dibong, dibakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian dilempar ke dalam kobaran api yang menyala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau menjadi dingin. Kalau dingin semata, wan tersiksa juga Nabi Ibrahim, iya kan? Tersiksa kalau dingin, ibarat antum masuk freezer coba, kedinginan. Namun dinginnya api yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin, wasalaman, yaitu dingin yang mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nah, sehingga syirikan itu bukan hanya sekedar menyembah patung. Nah, kalau seandainya menyembah malaikat itu bukan termasuk kesyirikan, untuk apa Allah menegur? Nah, Allah memperingatkan. Baik, berikutnya. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dalil yang menunjukkan di antara manusia itu ada yang menyembah para nabi adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Nabi Isa, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau itu mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya dua sesembahan selain Allah? Nah, ini mengisyarat kepada orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Nah, dengan bahasa mereka itu apa? Yesus. Nah, orang-orang liberal membuat kegaduhan lagi, syubhat, membuat kerancuan di pemikiran anak-anak muda kaum muslimin dengan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Padahal ala ulama-ulama terkemuka dahulu sampai ke pentolan sebelum munculnya pentolan-pentolan liberal itu dari kalangan manapun mengatakan Nabi Isa itu ya Yesus yang disembah oleh orang-orang Nasoro. Nah, muncul orang-orang liberal ini yang mau sok apa namanya bahasanya sok toleransi namun kebablasan. Tidak membela-bela giliran dakwah ahli sunnah, dakwah sunnah selalu diperangi, selalu dibubar dan diintimidasi. Justru ajaran-ajaran orang-orang kafir selalu dibela-bela. Ini kerjaannya orang liberal, mau cari muka. Nah, subhanallah. Mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu bukan Yesus. Sehingga apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, ya jangan dikaitkan dengan sesembahan orang-orang Nasrani. Na'udzubillah. Jahilnya orang itu. Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, umatmu, jadikan saya dan ibu saya sebagai dua sesembahan selain Allah? Tuhan anak, Tuhan bapak, ya kan? Maka Nabi Isa pun menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan ucapan yang tidak hak, tidak pantas untuk aku ucapkan dengan ucapan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa tentang ucapan demikian, bukan berarti Allah itu tidak tahu. Allah mengetahui. Namun itu sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi Isa mengatakan, In kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, kalau seandainya saya benar mengucapkan ucapan, memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan saya dengan ibu saya sebagai dua sesembahan selain Allah, niscaya engkau ya Allah akan mengetahuinya. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah itu sangat mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan saya tidak mengetahui tentang engkau ya Allah dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya engkau ya Allah itu maha mengetahui pada perkara-perkara yang gaib. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan itu kepada Nabi Isa alaihissalam karena apa? Karena adanya manusia yang kemudian menyembah para nabi. Mengatakan seperti orang Yahudi menjadikan Uzair itu sebagai anak Allah kemudian disembah. Orang-orang Nasrani juga menyatakan bahwasanya Isa putra Maryam itu sebagai anak Allah kemudian mereka sembah. Dan banyak lagi di antara manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan di antara umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kaum muslimin yang mungkin di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Nah, kemudian berikutnya wa dalilu salihin qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan di antara manusia itu ada yang menyembah orang-orang soleh adalah firman Allah, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka itu orang-orang yang kalian sembah, orang-orang soleh yang kalian ibadahi, yang kalian berdoa kepada mereka. Mereka itu juga sebenarnya mencari perantara, mencari wasilah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun orang-orang yang kalian ibadahi dari kalangan orang-orang soleh, mereka itu juga mengharap rahmat Allah dan takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung itu mengajak berfikir kepada orang-orang yang menyembah, beribadah kepada orang-orang soleh. Orang yang kalian doa kepada mereka, orang yang kalian sembah, orang yang kalian sujud, orang yang kalian iktikaf pada kuburan mereka dari kalangan orang soleh, itu sebenarnya mereka itu juga mencari perantara, sesuatu yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kok kalian jadikan mereka itu sebagai perantara dari orang-orang yang telah meninggal tadi? Nah, padahal mereka itu juga mencari wasilah. Mereka juga mengharap rahmat Allah, takut akan siksaan Allah. Mereka juga butuh, gitu loh maksudnya. Lalu kenapa kalian meminta kepada orang yang butuh juga? Diajak berpikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun karim. Allah maha kaya. Allah maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak berpikir agar kemudian mereka sadar bahwasannya perbuatan beribadah kepada orang soleh, itikaf di kuburan orang soleh, atau mungkin berdoa kepada orang-orang soleh, itu merupakan sesuatu yang menyelisih syariat Islam sekaligus menyelisih apa? Logika. Nah, menyelisih akal. Menyelisihi akal. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berupaya keras beribadah kepada Allah, menjadikan amalannya itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, jangan engkau jadikan itu sebagai wasilah. Kalau seandainya beliau masih hidup, maka itu memang ditetapkan dalam syariat Islam, berwasilah dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dalam artian meminta doanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Masih tersisa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan saya rasa ini kalau kita selesaikan tidak cukup waktu kita sore hari ini. Bah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Dan kita mungkin masih memiliki satu waktu kesempatan lagi, Ikhwan ya, pada tanggal 29 Ramadan. Kalau seandainya pada waktu itu kita menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau seandainya belum menyelesaikan, ya, mau tidak mau minta waktunya setamat. Nah, طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته